Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu hamdash syakirin adz-dzakirin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus salihin al-muttaqin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. خاتم الأنبياء والمرسلين وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله الله سبحانه وتعالى kembali memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk dapat duduk bermajlis di tempat ini, tempat yang paling mulia, dan kita akan manfaatkan bersama pertemuan kita ini mengkaji satu tema tentang sabar di pondok. Sabar adalah sesuatu yang kita semua butuh kepadanya. Karena segala sesuatu dengan kesabaran itu bisa terrealisasi, bisa teratasi, dan bisa terselesaikan dengan baik. Makanya orang-orang Arab dulu mengatakan as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu dapat membantu setiap aktivitas. Tetapi, meskipun demikian, yang tidak boleh untuk kita lupakan adalah kesabaran itu tidak akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kecuali kepada hamba-hambanya yang dicintainya. Hamba-hambanya yang diridhoinya. Kepada wali-walinya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang diridhoinya, dan wali-walinya. Maka yang wajib bagi kita adalah melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Hal-hal yang bisa mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan itu sangat banyak sekali. Tetapi, satu di antara sekian banyak hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah apa yang sekarang sedang kita jalani. Apa yang sekarang kita sedang berada di dalamnya. Yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu, tinggal di pondok. Karena sejatinya ketika kita tinggal di pondok, belajar ilmu agama, itu kita sedang mengupayakan untuk mendapatkan kecintaan dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita sabar di pondok, sabar belajar ilmu agama, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan membantu kita, memberikan taufik kepada kita, ya, memudahkan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa may yatasabbar yusabbiruhullah." Barang siapa yang menyabarkan dirinya, tetap bertahan begitu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kesabaran kepadanya. Allah akan berikan ketahanan kepadanya. Dan sungguh kesabaran ini pemberian yang paling baik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ma u'tiya 'abdun 'ata'an afdalu minas sabri. Tidaklah seorang hamba itu diberi suatu pemberian yang lebih afdol, melebihi sabar. Jadi sabar ini pemberian yang paling istimewa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan kita bisa mendapatkan kesabaran? Ketika kita menyabarkan diri, ketika kita bertahan, ketika kita tetap ada di jalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah thalabul ilmi. Menuntut ilmu agama. Bertahan di pondok dalam mewujudkan itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita baca kitabullah Al-Qur'an, kemudian kita telaah perjalanan para rasul, kehidupan para anbiya, tentu kita akan dapati kesabaran itu menjadi bagian daripada hidup mereka. Itulah yang kemudian membuat mereka bertahan. Itulah yang kemudian membuat mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengaruh kesabaran itu sangat besar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sabru dhiya. Kesabaran itu adalah cahaya. Kesabaran itu adalah secercah cahaya yang bisa memberikan kehidupan. Karena dengan kesabaran segalanya akan bisa berubah. Sebab kesabaran itu sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Tadinya sulit jadi mudah. Tadinya berat jadi ringan. Nah, kalau kita mendapati ada sekelompok orang-orang yang beriman, mereka dihadapkan kepada permasalahan yang berat, bahkan mereka merasa dunia ini menjadi sempit karena besarnya permasalahan yang mereka hadapi, kemudian tiba-tiba mereka bisa keluar dari masalah berat itu, maka itu semua karena pertama karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua karena ada kesabaran pada diri mereka. Atau misalnya kalau kita ngelihat ada seorang muslim yang hampir putus asa, tapi tiba-tiba dia bisa bangkit. Bangkit dari keterpurukannya. Punya semangat lagi yang pada awalnya hampir putus asa. Yang membuat dia seperti itu, pertama karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua karena dia sabar. Jadi sabar bisa mengubah segala galanya. Dulu ada seorang imam, ya kan, Imam Al-Kisai. Beliau ini sempat kesulitan belajar ilmu nahwu. Ya, mungkin sebagian antum sudah mendengar kisahnya. Kesulitan belajar ilmu nahwu. Nyaris putus asa dan meninggalkan pondok tempat dia belajar. Tiba-tiba dia melihat seekor semut yang membawa makanan. Semut ini merayap di dinding, mau naik ke atas. Tapi karena makanannya terlalu berat, maka baru beberapa langkah semut ini jatuh. Tapi yang unik, yang membuat Imam Al-Kisai semakin penasaran, semut itu terus mencoba. Udah jatuh itu enggak kemudian putus asa begitu, enggak. Tapi semut itu coba naik lagi. Beberapa langkah jatuh lagi. Coba naik lagi, jatuh lagi. Sampai pada akhirnya si semut ini berhasil. Berhasil melewati kesulitan. Sampai di tempat tujuannya. Ini yang kemudian membuat Imam Al-Kisai berpikir. Semut itu memberikan inspirasi kepadanya. Imam Al-Kisai kemudian mengatakan kalau semut saja berhasil karena dia bertahan dan dia sabar, maka saya pun bisa. Kalau seandainya saya bertahan, saya sabar. Akhirnya Imam Al-Kisai kembali lagi ke tempat belajarnya. Dia mulai lagi belajar dan bersemangat untuk terus belajar, belajar, belajar. Kesulitan yang dihadapinya, kesusahan yang dihadapinya, itu tidak membuatnya putus asa. Dia terus belajar sampai akhirnya jadi imam dalam bidang ilmu nahwu. Kembali kepada apa yang saya katakan tadi, kesabaran itu dapat mengubah segala galanya. Gak ada yang sulit dengan kesabaran. Gak ada yang berat dengan kesabaran. Semuanya menjadi mudah. Makanya dulu Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, wajadna aladza aishina bis sabri. Kami dapati kenyamanan hidup itu dalam kesabaran. Hidup itu terasa mudah ketika ada kesabaran. Orang yang sabar itu ketika dia bersabar mengerjakan ketaatan, menjauhi segala macam keburukan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan ketaatannya itu menjadi sesuatu yang mudah baginya untuk dikerjakan. Dan kita harus ingat, sabar dalam menuntut ilmu itu adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Sabar dalam menuntut ilmu itu adalah upaya mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang ketika kita mengerjakan ketaatan, menuntut ilmu agama, kita diperintahkan untuk sabar. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu sebagaimana kesabaran para ulul azmi dari kalangan rasul. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para penuntut ilmu itu adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka satu kenikmatan yang tidak diberikan kepada selainnya. Apa kenikmatan yang dimaksud? Kenikmatan yang dimaksud adalah kemuliaan yang mereka cari. Sesuatu yang terhormat yang mereka cari. Sesuatu yang afdol yang mereka cari. Yaitu ilmu dan hikmah, cahaya dan rahmat, petunjuk dan jalan yang lurus. Apa ada orang yang mencari sesuatu yang mulia dan terhormat selain dari para penuntut ilmu? Ada enggak? Apa ada orang yang mencari sesuatu yang mulia dan terhormat selain para penuntut ilmu? Ada enggak? Mungkin saja ada orang yang mengatakan ada, Ustaz. Orang yang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Jawabannya, itu baik. Mencari nafkah baik untuk kehidupan keluarganya, itu baik. Tetapi tidak lebih baik daripada para penuntut ilmu. Karena yang mereka cari adalah sesuatu yang tidak ada bandingannya. Yang mereka cari adalah ilmu. Gak ada yang sebanding sejajar dengan makom ilmu. Ilmu itu makomnya paling tinggi. Begitu. Maka ketika kita mencarinya berarti mencari sesuatu yang nilainya itu paling fantastis. Makomnya paling tinggi. Ilmu itu selalu ada di urutan teratas. Baik dalam atau saat kita mencarinya, saat kita mempelajarinya, ataupun saat kita mengajarkannya kepada orang lain. Maka tinggal kembali kepada kita seberapa besar kesabaran yang ada dalam diri kita untuk bisa tetap menuntut ilmu agama dan berada di tempat di mana kita menuntut ilmu agama. Salah satunya adalah pondok. Jadi tinggal sabar saja. Karena sebenarnya ketika kita sudah ada di pondok, kita sudah ada di tempat di mana kita menuntut ilmu, itu kita sudah ada di track yang benar. Ada di jalur yang benar. Gak akan tersesat jalannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang mencari dunia, mereka itu mampu bersabar. Buktinya, tidak sedikit dari mereka yang rela berpisah dan meninggalkan keluarganya. Pergi dari kampung halamannya ke suatu tempat yang jauh. Mereka bertahan di sana. Demi apa? Demi mendapatkan dunia. Ini harus selalu kita ingat. Banyak, tidak sedikit, ya kan? Dan kita tahu, sering kita dengar. Ada seseorang pergi ke suatu tempat berpisah dengan keluarganya. Dengan anak, dengan istrinya, dengan ayah, ibunya, dengan kakak, adiknya. Tinggal di satu tempat yang jauh demi mendapatkan dan mengejar apa? Dunia. Bisa dan mampu bersabar. Apalagi di zaman sekarang. Di mana semua orang itu yang paling dilihat adalah dari segi apa? Dunia dalam diri seseorang. kalau ada dunianya bisa menjadi teman. Ketika tidak ada dunianya, maaf-maaf saja. Gak mungkin ada yang mau mendekatinya. Bahkan gara-gara dunia, hubungan persaudaraan bisa jadi jauh. Sekarang ini kita hidup di zaman di mana dunia itu dianggap segala-galanya. Kalau kita bicara dunia kan banyak ini dan itu, ya katakanlah uang gitu. Uang itu segala-galanya. Uang itu dijadikan sebagai tolak ukur wala dan barok di zaman sekarang. Orang yang mencari uang itu begitu rela berpisah dengan keluarganya, meninggalkan kampung halamannya, sabar dalam rangka mendapatkan apa? Uang. Jauh sebelum fenomena ini terjadi, Nabi kan sudah mengingatkan, Ta'isa abdud dinar, Ta'isa abdud dirham, Ta'isa abdul khamisah, Ta'isa abdul khamilah. Celaka hamba dinar, celaka hamba. Yang perlu untuk kita garis bawahi adalah adanya kemauan, kesabaran, dan mampu bertahan gitu demi untuk mendapatkan apa? Dunia, demi untuk mendapatkan uang. Nah, kita para penuntut ilmu, yang kita cari itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang terhormat, sesuatu yang afdol. Maka kita harus lebih bisa bersabar. Bersabar untuk tinggal di pondok untuk beberapa waktu lamanya, berpisah dari kedua orang tua, meninggalkan kampung halaman. Ingat, yang kita cari ini sesuatu yang mulia, sesuatu yang terhormat. Kalau orang-orang yang mencari dunia saja bisa bersabar, orang-orang yang mencari uang saja bisa bersabar, tinggal di satu tempat, jauh dari keluarganya, kenapa kita tidak? Kenapa kita tidak mampu untuk itu? Salah satu kunci untuk mendapatkan ilmu itu adalah kita harus rela meninggalkan, berpisah dengan keluarga kita untuk beberapa saat lamanya. Kita harus mau lelah, kita harus mau capek gitu. Itu kunci untuk mendapatkan ilmu. Orang rela capek, rela lelah demi mendapatkan uang. Kenapa kita tidak? Yang kita cari, yang kita ingin dapatkan itu lebih dari sekedar uang, tapi kemuliaan. Kemuliaan. Makanya ada istilah begini. Man ta'iba al-yauma fa innahu yartahu ghadan. Barang siapa yang merasakan letih, lelah hari ini, maka esok hari dia akan merasakan kenyamanan. Man ta'iba al-yauma fa innahu yartahu ghadan. Ada juga kalimat man talaba ar-rahah taraka ar-rahah. Siapa yang mencari kenyamanan, maka dia akan meninggalkan kenyamanan. Karena kenyamanan itu hanya akan didapat dengan perjuangan. Bukan dengan kenyamanan, tapi perjuangan. Berjuang terlebih dahulu, baru akan mendapatkan kenyamanan. Di dalam bahasa kita juga ada peribahasa, ya kan? Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Gitu kan? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. La yunalul ilmu birohatil jasadi. Ilmu itu tidak akan bisa diraih, gak akan bisa didapat dengan leha-leha, dengan santai. Jadi butuh perjuangan, butuh melewati dan merasakan kelelahan, keletihan. La tunalul ma'ali bil amani. Kemuliaan itu gak akan pernah bisa diraih dengan angan-angan. Maka gak ada ceritanya tanpa kita susah payah kemudian kita mendapatkan ilmu. Itu gak ada ceritanya. Kecuali para pemuja setan. Begitu. Al-ilmu yukta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi. Ilmu gak akan datang dengan sendirinya. Coba lihat para ulama. Mereka melewati berbagai macam kesulitan. Mereka merasakan keletihan yang luar biasa. Mereka itu hidup dengan ilmu. Mereka mendengarkan, mereka menulis, mereka mengumpulkan. Begitu besar kecintaan mereka kepada ilmu. Sehingga mereka hidup dalam keadaan mulia. Dan bahkan, coba kita ingat lagi bagaimana para salaf dalam proses mereka mencari ilmu. Mereka itu sampai rela menghinakan dirinya sendiri. Menghinakan dirinya sendiri bukan berarti merendahkan diri, tetapi rela merasakan keletihan, kelelahan, kesusahan, rela. Contoh, sahabat Ibnu Abbas. Ya mungkin pernah saya sampaikan di pertemuan yang sebelumnya, ketika beliau menuntut ilmu. Saat itu beliau mendatangi rumah orang yang ingin beliau ambil ilmunya. Beliau tidak berani mengetuknya. Beliau tunggu sampai si pemilik rumah itu keluar. Apa yang beliau lakukan? Beliau menggelar tikar atau kain gitu untuk beliau berbaring di situ, menunggu sampai si pemilik rumah keluar. Beliau bercerita bahwa wajahnya, badannya itu penuh dengan debu, pasir, karena ditiup oleh angin, kemudian mengenai tubuh beliau. Lihat, siapa sih Ibnu Abbas? Anak paman Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari keluarga yang mulia, bukan orang biasa, tapi demi ilmu rela merendahkan dirinya. Demi ilmu rela sampai seperti itu. Ini sahabat Ibnu Abbas sekali lagi bukan orang biasa, berasal dari keluarga terhormat, tapi rela melakukan hal yang seperti itu. Demi apa? Demi ilmu. Kita di pondok kan gak sampai seperti itu, gak seberapa dibandingkan dengan apa yang dialami oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Jadi memang butuh untuk merendahkan diri kita. Ingat sekali lagi, merendahkan diri dalam artian bukan menghinakan diri, tapi siap begitu. Siap melewati berbagai macam kesulitan, siap melewati berbagai macam keletihan. Sampai sahabat Ibnu Abbas mengatakan, "Dzallaltu taliban wa'azzaztu matluban." Aku merendahkan diriku saat aku mencari, lalu aku menjadi mulia saat aku dicari. Aku merendahkan diriku saat aku mencari. Apa sih yang dicari oleh sahabat Ibnu Abbas? Ilmu. Lalu kemudian aku menjadi mulia saat aku dicari. Orang yang punya ilmu itu dibutuhkan. Yang namanya dibutuhkan selalu dicari dong. Maka saya yakin bahwa semua santri, para penuntut ilmu di sini, di rumahnya makannya enak-enak, tidurnya pun di kamar yang nyaman begitu. Saya yakin seperti itu. Tapi saat datang ke pondok punya niat mencari ilmu, maka harus rela menghinakan diri dalam artian siap menghadapi kesulitan, kesusahan, keletihan. Di pondok mungkin makannya tidak seperti apa yang dimakan di rumah, ya kan? Di pondok mungkin tidurnya tidak seperti ketika tidur di rumah. Di pondok waktunya diatur, tapi kalau di rumah tidak. Di rumah bisa bebas, di pondok tidak bisa bebas karena ada aturan. Semua yang kita dapatkan dari kesulitan, kesusahan, keletihan selama kita di pondok itu harus kita hadapi. Kenapa? Karena untuk ilmu kita harus merendahkan diri. Itulah bentuk kesabaran saat kita ada di pondok. Tapi ingat, itu hanya sementara saja. Itu hanya sementara saja. Jadi para penuntut ilmu itu slogannya begini: hina saat mencari, mulia saat dicari. Itu kata-kata hari ini. Tapi bukan dari saya, itu dari sahabat Ibnu Abbas. Dzallaltu taliban wa azzaztu matluban. Hina saat mencari, mulia saat dicari. Saat kita mencari ilmu, ya kita harus lelah, bersusah-susah, berletih-letih. Tapi saat kita sudah punya ilmu, kita ini akan dimuliakan, karena semua orang akan mencari kita. Makanya harus semangat, sabar di pondok. Ketika kita sabar di pondok, itu artinya kita sedang membangun keimanan dalam diri. ketika kita ada di pondok, itu artinya kita sedang belajar adab, kita sedang belajar akhlak, kita sedang memanage diri kita. Gitu. Jadi intinya harus mampu bertahan. Jangan kalah. Jangan merasa lemah. Jangan merasa tidak mampu. Ingat kata-kata saya di awal tadi, bahwa kesabaran bisa mengubah segalanya. Ini juga bisa menjadi kata-kata hari ini lagi. Kesabaran bisa mengubah segalanya. Dan itu terbukti. Kita sampaikan tadi kisah Imam Al-Kisai. Betul-betul terinspirasi dari kesabaran seekor semut. Semut aja yang lemah, yang saat itu bawa makanan, bahkan mungkin bisa kita katakan makanannya itu jauh lebih besar daripada badan semut itu sendiri. Bisa jadi gak kelihatan semutnya, makanannya yang kelihatan. Kan ada kadang semut kecil itu, dia mangku nasi, satu butir nasi, kelihatan gak semutnya? Semut yang kecil itu gak kelihatan, nasinya aja yang kelihatan, seakan-akan nasi jalan gitu. Padahal sebenarnya ada yang mangkunya. Sabar loh semut sekecil itu membawa beban yang begitu berat. Akhirnya apa? Dengan kesabaran. Semut berhasil. Ya, semut berhasil. Maka kuncinya adalah sabar. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Gak ada satu ilmu yang tidak bisa dipelajari. Semuanya bisa dipelajari. Hanya butuh waktu saja. Hanya butuh waktu saja. Makanya kita harus bangun mindset kita yang baik, yang benar, tentang berbagai macam disiplin ilmu agama. Gak ada ilmu agama yang berat. Gak ada ilmu agama yang susah. Semuanya bisa dipelajari dengan mudah ketika kita punya kemauan yang besar. Ikhwatul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kesuksesan adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa kita raih tanpa usaha. Kita ingin berhasil mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita sebagai penuntut ilmu, tentu cita-citanya adalah supaya mendapatkan ilmu, menjadi seorang alim. Itu bisa terwujud, bisa terrealisasi dengan apa? Sekali lagi, dengan kesabaran. Dengan kesabaran. Maka kita patut belajar dari kesabaran para ulama, dari kesabaran para salaf, dari kesabaran orang-orang soleh, dari kesabaran para ahlul ilmi, para ulama, atau katakanlah jangan para ulama, para asatidah saja. Misalnya para asatidah yang kita kenal, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, mereka bisa sesukses itu bukan tanpa ada keletihan, kesusahan, kesulitan yang mereka lewati. Tidak. Semuanya ada prosesnya. Mereka semua sudah merasakan keletihan, belajar, kesusahan, kepayahan. Ketika semua itu bisa dilewati, tinggal mereka kemudian bisa menikmati hasilnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika menghendaki kebaikan bagi seorang penuntut ilmu, tentu Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan seorang penuntut ilmu itu untuk bisa bersabar. Dan ingat, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, tujuan yang mulia itu membutuhkan orang-orang yang kuat. Tujuan yang mulia membutuhkan orang-orang yang kuat. Kuat kemauannya, kuat kesemangatannya. Kalau kita membaca sejarah para salaf, itu kita akan merasa, wah, gak ada apa-apanya apa yang sudah kita lakukan ini. Misalnya di antara antum ada yang sudah 4 tahun di pondok. Coba lihat sejarah perjalanan para salaf saat menuntut ilmu, rasa-rasanya belum ada apa-apanya gitu. Padahal menurut kita sudah cukup lama 4 tahun itu. Tapi begitu melihat perjalanan para salaf, wah, sepertinya belum ada apa-apanya. Maka perlu belajar dari mereka tentang kesungguhan. perlu belajar dari mereka tentang kesuksesan. Perlu belajar dari mereka tentang apa? Kesabaran. Dan ilmu itu nikmat. Ilmu itu nikmat. Saat Allah subhanahu wa ta'ala kenalkan kepada kita tentang ilmu, itu artinya kita mendapatkan nikmat yang besar. Karena banyak orang yang tidak mengenal ilmu, sehingga gak ada dalam pikiran mereka keinginan untuk mempelajari ilmu. Kita alhamdulillah tahu betapa pentingnya ilmu agama. Nah, pengetahuan kita tentang hal itu adalah nikmat yang begitu besar, yang butuh untuk kita syukuri, kemudian kita bersabar. Dalam apa? Dalam mempelajarinya. Innamal ilmu bita'allum. Karena ilmu itu hanya bisa didapat, hanya bisa diraih dengan proses belajar. Tanpa belajar, gak akan bisa diraih. Ikhwatul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa hal yang bisa membantu kita untuk bisa bertahan, bersabar dalam menuntut ilmu, tetap di pondok, di tempat di mana kita belajar. Di antaranya yang pertama adalah minta tolong sama Allah. Jangan lupa minta tolong sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting, karena kekokohan itu hanya ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang membolak-balik hati manusia. Ya, jadi jangan lupa terus minta tolong sama Allah, berdoa. Ya Allah, berikan aku kesabaran, kekuatan, ya, supaya bisa tetap bertahan menuntut ilmu agama. Berikan kepadaku kemudahan dalam hal tersebut. Ini yang pertama. Dan kita harus yakin Allah itu pasti menolong kita. Ya, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha upaya yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Kemudian yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas kita niatkan belajar itu semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu itu atau menuntut ilmu itu ibadah. Kalau menuntut ilmu itu ibadah, maka tentu saja butuh kepada keikhlasan, sama seperti halnya ibadah-ibadah yang lainnya. Dan memang Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus sudah memerintahkan agar kita mengikhlaskan semua ibadah kita hanya untuk mendapatkan ridhonya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka manusia, hamba-hamba Allah itu diperintah untuk melakukan ibadah melainkan agar mereka ikhlas di dalamnya. Ibadah yang mereka lakukan itu harus semata-mata dalam rangka mendapatkan ridha Allah Azza wa Jal. Jangan terpikir belajar itu untuk sesuatu yang lain, begitu. Jangan terpikir belajar menuntut ilmu agama itu untuk bisa mendebat seorang alim atau membanggakan diri di hadapan seorang alim. Jangan seperti itu. Atau niat belajar itu supaya dihormati oleh banyak orang, supaya semuanya terfokus kepada dirinya. Ini sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Man ta'allamal ilma," barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, "liyubahiya bihil ulama," dengan tujuan membanggakan diri di hadapan para ulama, "aw yumari bihi sufaha," atau dengan tujuan supaya bisa mendebat orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang safih, "aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi," atau belajar agama dengan tujuan supaya orang-orang itu fokus kepadanya, perhatian kepadanya. "Adkhalahullahu jahannam," maka Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Mungkin saja ketika kita tidak bisa bertahan, ketika kita sulit, gak bisa bersabar untuk tetap belajar, ada di pondok, itu karena ada niat kita yang belum beres. Ada niat kita yang salah. Maka penting untuk terus meluruskan apa? Niat. Ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ingat, kita di pondok ini sedang berjuang. Juang menata diri, menguatkan jiwa, menumbuhkan kekuatan iman dan kebaikan adab, kebaikan akhlak. Yang itu menjadi modal terbesar kita saat nanti kita hidup bermasyarakat, yang di lingkungan atau yang ada di lingkungan yang berbeda-beda keadaan. Karena hidup itu keras, jadi butuh bekal. Hidup itu sulit, jadi butuh sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai bekal untuk menghadapinya. Dan kita semua harus yakin bahwa tinggalnya kita di pondok itu bukan sesuatu yang sia-sia. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu ibadah semuanya. Ibadah semuanya. Ketaatan semuanya. Karena dari waktu ke waktu, itu kalau di pondok itu kan diatur. Ada jam-jamnya. Ada jam belajar, ada jam istirahat, ada jam makan, ada jam... Itu menjadi ibadah semuanya. Makanya ini nikmat yang besar. Yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak berikan kecuali kepada para penuntut ilmu agama. Jadi kalau boleh kita bicara soal status, maka tidak ada status yang paling baik kecuali sebagai penuntut ilmu agama. Ikhlaskan niat ketika kita belajar, ketika kita ada di pondok, untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah berikan kesabaran kepada kita. Tadi di awal sudah saya singgung bahwa kesabaran itu sesuatu yang kita butuhkan bersama. Cuma masalahnya, kita harus ingat, Allah itu hanya akan memberikan kesabaran kepada hambanya yang dicintainya dan diridhoinya. Maka wajib bagi kita melakukan hal yang diridhoi oleh Allah. Nah, salah satunya adalah menuntut ilmu agama, tetap bertahan tinggal di tempat di mana kita belajar dan meluruskan niat. Ada yang kita cari kecuali ridha Allah Azza wa Jalla. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah al-ijtihad wal badlu. Al-ijtihad, kesungguhan dan keseriusan. Kesungguhan dan keseriusan. Karena ilmu itu butuh kepada kesungguhan, butuh kepada keseriusan, butuh kepada tekad yang kuat. Seseorang itu butuh bersungguh-sungguh saat hadir di majlis ilmu. Seseorang itu butuh bersungguh-sungguh saat harus memurojaah, mengulang kembali ilmu-ilmu yang telah dipelajari. Kalau enggak ada kesungguhan, ya kita akan malas-malasan datang ke majlis taklim, ke halaqoh. Kalau enggak ada kesungguhan, enggak ada tekad, enggak ada keseriusan, malas kita untuk memurojaah ilmu yang sudah kita pelajari, hafalan yang sudah kita hafal. Makanya la yustata'ul ilmu, sekali lagi, birohatil jasad. Ya, hampir sama kalimat ini dengan kalimat yang saya singgul di awal. La yunalul ilmu birohatil jasad. Ilmu gak bisa diraih dengan cara leha-leha, santai. Ilmu itu baru bisa didapat dengan kita sungguh-sungguh. Bahkan saking luasnya ilmu, sekalipun kita berikan semua waktu kita untuk ilmu, maka ilmu yang kita dapat itu tetap sebagiannya, enggak semuanya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ilmu yang diberikan kepada kalian itu hanyalah sedikit. Makanya kita sekali lagi, meskipun kita habiskan semua waktu untuk bisa menguasai semua ilmu yang kita dapat sebagiannya. Yang kita dapat sebagiannya. Saya sering mendengar Syekhuna Syekh Mukbir rahimahullahu taala dulu di majlis itu selalu mengulang-ulang kalimat bahwa apa yang kita sudah tahu tidak seberapa jumlahnya dengan apa-apa yang belum kita ketahui. ilmu yang kita kuasai masihlah sedikit bila dibandingkan dengan yang tidak atau belum kita kuasai. Makanya sekalipun kita mencurahkan semua waktu kita untuk ilmu, ilmu yang kita dapat hanyalah sebagiannya. Sekarang coba berpikir bagaimana kalau seandainya waktu yang kita berikan untuk ilmu itu hanya sebagian. Jawabannya apa? Kita gak akan dapat ilmu apa-apa. Kita gak akan dapat ilmu apa-apa. Kalau semua waktu kita curahkan untuk ilmu saja, kita gak akan bisa menguasai semua ilmu. Hanya sebagian ilmu yang bisa kita kuasai. Apa jadinya kalau seandainya hanya sebagian waktu yang kita berikan untuk ilmu? Maka enggak akan ada ilmu yang bisa kita kuasai. A'til ilma kullaka yu'tika ba'dahu wa a'tihi ba'daka yafutka kullahu. Berikan semua waktumu untuk ilmu. Niscaya ilmu hanya akan memberikan sebagiannya kepadamu. Dan berikan sebagian waktumu untuk ilmu, niscaya ilmu akan meninggalkanmu secara keseluruhannya. Kamu akan kehilangan ilmu secara keseluruhannya. Jadi kalau baru mondok 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ya masih sebentar, belum lama. Jadi kita harus benar-benar melewati kesulitan, kesusahan. Rela berpisah dengan keluarga. Saya sejak keluar SD sudah jauh dari orang tua. Selama 6 tahun jauh dari orang tua. Setelah itu selesai, pulang, kemudian pergi lagi berpisah dengan orang tua selama 4 tahun. Jadi kalau di total ya kurang lebih 10 tahun. 10 tahun harus berpisah dengan keluarga, dengan ayah, dengan ibu, dengan adik, dengan kakak. Nah, jadi intinya, kuncinya kita harus punya semangat gitu. Setiap kali melihat ada orang yang sukses, ada orang yang berhasil, kita harus yakin bahwa kita pun bisa, kita pun mampu. Kuncinya ada pada kita, seberapa kuat kesabaran kita, seberapa besar tekad kita. Sekali lagi, dengan kesabaran itu, nggak ada yang tidak bisa dicapai. Karena kesabaran mampu merubah segala galanya. Nah, jadi ingat, yang pertama adalah minta tolong sama Allah. Kemudian yang kedua, ikhlas. Dan yang ketiga adalah bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Kan Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa akhilan tanalal ilma illa bisittatin. Ya kan? Wahai saudaraku, ilmu itu gak akan bisa diraih kecuali dengan 6 hal. Ya, di antaranya apa? Zakaun, kecerdasan, kemudian wahirsun, kesemangatan, lalu wajtihadun, kesungguhan, kemudian wabulghatun, bekal, lalu suhbatu ustad, berteman dengan ustad, artinya mulazamah. Kemudian berikutnya tuluz zaman, waktu yang panjang, ingat itu. Bukan waktu yang sedikit, tapi waktu yang panjang. Nah, kemudian berikutnya ya adalah taqyidul ilmi bil kitabah, mengikat ilmu dengan tulisan. Jangan lupa untuk menulis, mencatat, menulis, mencatat. Karena ilmu itu seperti buruan, kalau enggak diikat lepas. Jadi tulis ya. Nah, para ulama juga tidak lepas dari kegiatan menulis saat mereka mengumpulkan ilmu agama ya. Mengumpulkan hadis-hadis itu sambil menulis, menulis, menulis. Imam Ahmad sampai mengatakan laulal kitabah ma kunna nahnu, seandainya bukan karena tulisan ya kita enggak jadi apa-apa. Artinya tulisan itu sesuatu yang memang sangat penting sekali, sangat krusial dalam proses kita belajar ilmu agama. Di pondok kita harus menyiapkan alat tulis, harus memiliki kitab-kitab yang butuh untuk kita pelajari. Itu yang akan membantu kita untuk bisa bersabar. Jadikan kitab itu sebagai teman duduk yang paling baik. Kitab itu teman duduk yang gak pernah rewel, ya kan? Kitab itu teman duduk yang gak pernah ngebully, gitu. Itu kitab. Maka enggak ada teman yang paling baik bagi penuntut ilmu selain apa? Kitab. Wajar kalau para ulama itu pergi ke sana kemari ya bawa kitab, hadis. Sampai-sampai ketika masuk ke toilet pun anaknya suruh baca di luar. Dia dengar sambil di toilet. Sampai sejauh itu. Karena saking enggak mau ada waktu yang terlewatkan dari ilmu. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Itu nampaknya yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya, kesabaran, kekuatan untuk tetap berada di tempat di mana kita menuntut ilmu agama, di pondok yang kita cintai ini. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.